di dada. Terlena akan belah yang membuat tak berdaya. Cinta semakin meraja dalam aku yang nyata. Kasih pujaanku, kasih juwitaku. Dekat-dekatlah kau padaku, agar cinta kita semakin berpadu. Satu dan tadi selalu tiada ragu di kalbu. Perasaan hati berlagu, lembut syari terucap di bibirmu. Semudah asmara merayu. Dekat-dekatlah kau padaku, agar cinta kita semakin berpadu. Satu dan tak berdiri selalu.